yang tumbuh dalam taman. Kau bagai pelindung di dalam hidup ini. Bila engkau layu, pastikan ku sirami. Bila engkau gugur, hancurnya hati ini. Kau umpama jati yang tumbuh dalam taman. Janganlah kau ragu menerima cintaku. Kau umpama jati yang tumbuh dalam taman. Kau bagai pelindung di dalam hidup ini. Bila engkau layu, pastikan ku sirami. Yang tumbuh dalam taman. Apa kau tak percaya dengan cinta yang mesra? Apa kau tak terima dengan sanjungan jiwa? Apa kau tak peduli dengan cinta yang suci? Apa kau tak mengerti curahan hati ini? Tidakkah kau tahu perasaan hatiku? Janganlah kau ragu menerima cintaku. Kau umpama jati yang tumbuh dalam taman. Kau bagai pelindung di dalam hidup ini. Bila engkau layu, pastikan ku sirami. Bila engkau gugur, hancurnya hati ini. Kau umpama jati yang tumbuh dalam taman.